Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini, majelis zikir, majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam pengetahuan agama kita. Kita masih mempelajari atau membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Azkar, jilid yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang perbedaan keutamaan satu surat di antara surat yang lain yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an setelah kita bahas bahwa zikir yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, kemudian apabila kita memilih surat-surat khusus yang memiliki keutamaan, tentu ini lebih besar lagi faedahnya. Karena di dalam Al-Quran ada surat-surat tertentu yang memiliki keistimewaan, keutamaan dibandingkan surat yang lainnya. Demikian juga ada ayat-ayat tertentu yang memiliki keutamaan di atas ayat-ayat yang lainnya. Iya. Jadi jemaah rahimakumullah, di sini Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala menjelaskan bahwa perbedaan keutamaan di antara surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an dan keutamaan ayat-ayat tertentu yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan ditinjau dari yang berbicara. Karena Al-Quran yang berbicara hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas adalah kalamullah. Lalu kenapa ada surat yang diistimewakan di atas surat yang lainnya? Ada ayat yang diistimewakan di atas ayat yang lainnya? Dijelaskan oleh beliau bahwa perbedaan satu surat dengan surat yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, itu dilihat dari sisi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Dilihat dari sisi lafaz-lafaz yang menjelaskan makna-maknanya. Oleh karena itu kata beliau, secara umum atau secara global, Al-Quran itu ada dua bagian. Ada yang disebut dengan khabar, ada yang disebut dengan insya. Apa perbedaannya? Kalau khabar jelas ya, dari sisi penamaannya, khabar berarti ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kabar-kabar, pemberitaan, pengabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pengabaran tentang makhluk-makhluknya ini disebut dengan kisah? Ya, seperti kisah orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang taat, kisah para nabi, para rasul, dan juga kisah tentang orang-orang yang zalim. Ini terkandung di dalam ayat-ayat yang sifatnya apa tadi? Khabar, pengkabaran. Ini jenis pertama. Kemudian pengkabaran jenis yang kedua, ini yang paling afdol, yaitu surat atau ayat Al-Quran yang isinya pengkabaran atau pengabaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang disebut dengan khabar. Adapun insya adalah ayat-ayat Al-Quran yang kandungannya tentang ahkam, hukum-hukum halal dan haram, ya, disebut dengan insya. Begitu juga ayat yang berbicara tentang perintah-perintah, perintah sholat, perintah haji, perintah zakat, perintah birrul walidain dan seterusnya. Ini disebut insya. Atau larangan, dan larangan terbesar yang ada di dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik. Ya. Nah, setelah kita paham bahwa Al-Quran terdiri dari dua bagian, ada khabar, ada insya. Hei, adik-adik, jangan ribut di masjid. Keluar kalau ribut. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Khabar itu juga terdiri dari dua. Ada khabar yang menceritakan tentang kisah-kisah. Ini umum, apakah kisah teladan yang baik untuk kita contoh, atau juga kisah yang menceritakan tentang orang-orang yang durhaka, berbuat kezaliman, untuk kita jauhi, untuk kita ambil ibrah. Dan khabar yang menceritakan tentang apa tadi? Nama-nama dan sifat Allah. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ayat Al-Quran yang kandungannya menceritakan tentang nama dan sifat Allah, menjelaskan tentang tauhid, mulai dari tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka inilah yang paling afdol di dalam Al-Quran. Gitu ya. Masih ingat pembahasan yang lalu? Dan kita kasih contoh orang membaca apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini lebih afdal dibandingkan dengan tabbat yada abi lahabin wa tabba. Kenapa? Karena surat Al-Lahab menceritakan tentang kisah ya Abu Lahab. Ini sama-sama khabar, tapi yang satu khabar tentang asma wa sifat, sedangkan khabar yang kedua kisah Abu Lahab. Paham ya? Jadi ayat Al-Quran yang kandungannya menceritakan tentang asma wa sifat, khabar tentang asma wa sifat, khabar tentang tauhid, ini lebih afdal. Naam, barakallahu fikum. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah Al-Syeikh hafizahullah ta'ala menjelaskan kaidah secara umum ya, bahwa zikir yang paling afdal adalah Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran sendiri satu surat dengan surat yang lainnya memiliki keutamaan satu dengan yang lain. Bagaimana cara mengukurnya tadi sudah dijelaskan ya. Beliau mulai merinci karena adanya orang-orang yang mengutamakan satu surat di atas surat yang lain tidak berdasarkan dalil yang sahih, dan beredar di tengah kaum muslimin keutamaan surat-surat tertentu apabila dibaca pada malam tertentu, ditentukan jumlahnya sekian kali, 10 kali, sekian puluhan kali, ratusan kali, atau bahkan ribuan kali. Qul huwallahu ahad dibaca 1000 kali dan seterusnya. Lalu disebutkan keutamaannya, ini harus dengan dalil. Jangan seperti sebagian orang yang mengentengkan masalah ini. Dibuat keutamaan membaca surat Al-Waqi'ah misal, maka keutamaannya akan melapangkan rezeki. Iya. Dibuat lagi. Yang jadi masalah disandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Iya. Ini bahaya. Anehnya mereka beralasan apa? Loh, kami kan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kebaikan. Dalam rangka memotivasi umat supaya semangat membaca Al-Qur'an. Kalau enggak dibuat seperti itu, enggak semangat mereka baca Qur'an. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Mereka pengennya gimana supaya rezekinya lancar, kemakmuran meningkat. Sudah, kami pun membuat motivasi dengan menisbatkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kami baik. Ya, kami berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela beliau. Ya, bukan untuk merugikan beliau. Nah, ini adalah kebodohan. Jadi dia katakan seperti itu, kami berdusta untuk membela Rasulullah. Yang penting kami berdusta atas nama Nabi bukan untuk menghinakan beliau. Tujuan kami baik untuk memotivasi umat supaya gemar membaca Al-Quran. Nah, ini karena apa? Jahil. Enggak ngerti bahaya dampak dari berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam ya, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, di sini disebutkan dengan sengaja dia berdusta atas nama Nabi, telah disiapkan tempat duduknya di neraka. Gimana kalau enggak sengaja? Apakah selamat dari ancaman ini? Sama, terkena ancaman juga. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala ma lam aqul." Ya. Barang siapa yang berkata, yakni menisbatkan ini Rasulullah berkata, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya, apa yang tidak aku katakan, tidak disebutkan lafaz dengan sengaja, terkena juga ancaman. Berarti jamaah rahimakumullah, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja ataupun tidak, ini bahaya. Ya, walaupun tadi dikatakan niatnya baik untuk memotivasi umat semangat membaca Quran ayat-ayat tertentu, termasuk ke dalam ancaman hadis yang tadi kita sebutkan. Ya. Dan ketahuilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat tertentu atas surat yang lainnya, atau ayat tertentu di atas ayat yang lainnya, itu bermacam-macam. Ada yang sahih, ada yang di bawah tingkatan sahih, ada yang dhaif, bahkan palsu. Ya. Jadi jangan sembarangan untuk mengistimewakan satu surat di atas surat yang lainnya. Asy-Syaikh hafizahullahu taala di sini menyebutkan, pertama yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis sahih yang menjelaskan keutamaan surat tertentu. Satu di antaranya sudah kita bahas, yaitu keutamaan surat apa? Al-Fatihah. Iya. Apa kemarin keutamaan surat Al-Fatihah? Ada yang masih ingat? Ah. Ada yang ingat? Malu-malu? Al-Fatihah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa surat ini tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, baik di kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Injil, Zabur, bahkan dalam Al-Qur'an itu sendiri enggak ada satu surat pun yang bisa menandingi Al-Fatihah. Gitu ya. Ini sudah kita bacakan hadisnya pada pertemuan yang telah lalu. Ya. Ketika Nabi bertanya kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yunzal fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani misluha. Apakah kamu mau aku ajarkan satu surat yang belum pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, tidak pula dalam Al-Qur'an yang sepertinya? Jadi enggak ada yang seperti Al-Fatihah di kitab manapun. Ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah juga. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummul Qur'an hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim." Jadi surat Al-Fatihah itu apa disebut di sini? Sab'ul Matsani. Apa artinya Sab'ul Matsani? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Apa maksudnya berulang-ulang? Dibaca setiap rakaat. Sab'un di sini menunjukkan bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Sepakat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Ya. Kemudian keutamaan juga yang disebutkan dalam hadis ini, Al-Fatihah merupakan ummul Quran, induk Al-Quran. Kenapa kok dikatakan ummul Al-Quran? Apa maksudnya Al-Fatihah itu induk Al-Quran? Hah? Karena Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh itu merangkum secara global ya makna-makna Al-Qur'an secara menyeluruh, mulai dari hakikat tauhid, mulai dari ahkam yang berbicara tentang hukum-hukum ya, dan seterusnya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah ayat atau surat yang diistimewakan dalam Al-Qur'an adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Yang namanya rukun, apabila ditinggalkan maka sholat menjadi tidak sah. Nabi bersabda, la salata liman lam yakra fiha bifatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat seseorang yang di dalamnya tidak membaca Fatihatul Kitab. Jazakallahu khairan. Kemudian kita jelaskan kemarin juga bahwa setiap sholat itu harus baca Al-Fatihah di setiap rokaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Gimana kemarin kalau berjamaah? Kalau yang sir jelas, gampang. Kalau zuhur dan asar kita ikut baca jelas. Tapi bagaimana dalam sholat jahriyah? Seperti maghrib, isya, subuh, jumat, idul fitr, idul adha. Dan sholat yang lainnya di mana imam membaca jahr. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Hah? Bapak? Hah? Setelah imam membaca Al-Fatihah, di saat imam membaca apa berarti? Membaca surat yang lain. Bagus. Ini cara yang pertama. Ada alternatif kedua. Gimana kalau imam bacaannya cepat atau surat yang dia baca pendek kebiasaannya? Kita khawatir kalau membaca Al-Fatihah di saat itu enggak keburu. Hah? Kapan? Anta mengikuti bacaan imam ayat per ayat di saat dia membaca Al-Fatihah. Ya, jadi ketika imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita ikuti alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Terus buntutin. Gitu ya? Naam, barakallahu bikum. Selanjutnya, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah bahwa Al-Fatihah termasuk surat yang bisa dijadikan bacaan untuk meruqyah. Tahu ya meruqyah? Untuk mengobati satu penyakit. Ruqyah itu ingat bukan pengobatan alternatif. Jangan salah paham. Jangan dianggap itu alternatif. Bukan. Inti pengobatan adalah itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Al-Quran obat. Ya. Nah, ruqyah itu enggak selalu identik dengan orang yang kerasukan jin. Iya. Tapi penyakit apapun yang kita derita, seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah misal, beliau menderita suatu penyakit yang sudah berobat ke sana kemari enggak kunjung sembuh. Akhirnya beliau berijtihad, mengambil air putih di gelas, beliau baca surat Al-Fatihah. Iya. Berapa kali? Kalau enggak salah 7 kali, lalu beliau hembuskan. Begitu. Lalu beliau minum. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dengan cara ruqyah seperti itu. Ya. Di antara dalil bahwa Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah orang yang sakit bukan kerasukan jin. Ya apalagi kerasukan jin atau kena guna-guna, kena sihir, kena santet. Tapi dari sengatan binatang berbisa pun, orang kan kalau na'udzubillah ya digigit binatang berbisa, digigit ular atau kalajengking atau kelabang seribu lipan ya, itu sakitnya luar biasa. Obatnya gampang, bacakan Al-Fatihah. Ini namanya diruqyah. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, intalaqa nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ke kita bahwa pernah sekelompok sahabat sedang dalam satu perjalanan rombongan. Singgahlah mereka untuk istirahat, untuk bermalam di satu perkampungan dari perkampungan Arab. Fastadhafuhum. Para sahabat ini, karena mereka tamu, minta dijamu, ya. Mereka meminta jamuan kepada penduduk kampung setempat. Wajar, karena tamu harus dimuliakan. Tapi kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa'abau ayyudayifuhum. Ternyata mereka enggan untuk menjamu para sahabat tadi. Enggak dijamu. Ya sudah, enggak maksa mereka juga. Malam berlarut, tiba-tiba pimpinan kampung tersebut, anggaplah kepala suku gitu ya, digigit kalajengking kakinya, digigit binatang berbisa. Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Nah, ini kan rame. Wah, kepala sukunya kesakitan luar biasa, digigit kalajengking binatang berbisa ini. Terus mereka pun, penduduk kampung itu, berusaha untuk mencari obat, mencari penawar atas bisa kalajengking tadi. Terus mereka berusaha mencarinya. Segala cara dicoba. Ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun. Dalam keadaan si kepala suku masih terus kesakitan. Akhirnya sebagian penduduk kampung tahu bahwa kampungnya sedang kedatangan tamu. Ada yang sedang numpang istirahat, yaitu para sahabat tadi yang singgah di kampungnya. Ayo kita datangi mereka, kata masyarakat setempat. Siapa tahu mereka membawa obat yang bisa untuk menyembuhkan sakit kepala suku kita ini. Datanglah mereka. Iya, setelah bertemu dengan para sahabat, Faqalu ya ayyuhar rahtu, wahai pada rombongan. Nah ini kalau rahat berarti rombongannya enggak sampai 10 orang. Ya enggak sampai 10 orang karena rahat itu jumlah bilangan tidak sampai 10, lebih dari 10 orang. Iya. Hai para rombongan, para tamu. Inna sayyidana ludigha. Sesungguhnya pemimpin kami, kepala suku kami disengat binatang berbisa. Dan kami telah melakukan segala usaha, upaya sudah kami kerahkan, tapi enggak memberikan manfaat sedikit pun. Fahal inda ahadin minkum min syai'. Apakah ada sesuatu ya pada kalian yang bisa memberikan kesembuhan? Ini pertanyaannya. Artinya adakah sesuatu, apakah itu obat atau apapun, di antara kalian yang bisa menghilangkan pengaruh sengatan binatang tadi, kala jengking tadi? Faqala ba'duhum, akhirnya para sahabat menjawab, na'am, iya, wallahi inni la arqi, sungguh saya bisa meruqyah. Lihat, ini betul dalil bahwasanya boleh seseorang untuk menawarkan diri ngeruqyah orang lain kalau itu dibutuhkan. Walaupun dia enggak minta, misal kita ngelihat, "Oh, ini kok orang gelagatnya kayaknya enggak beres ini." Ya. Ada sesuatu yang aneh. Misal kalau lagi ngobrol biasa bagus obrolannya, tenang, bibirnya normal, palanya enggak goyang-goyang. Tapi giliran sholat berjamaah pas persis di samping kita, wah itu goyang-goyang terus. Nah ini jangan-jangan ada gangguan. Didekati, ditanya, ya, dan dia pun mengakui seperti ada semacam gangguan setiap kali sholat. Boleh kalau dia mengatakan, gimana kalau saya coba untuk meruqyah Anda? Gitu ya. Nah, ini juga para sahabat tadi begitu. Wallahi inilah arqi, demi Allah saya akan meruqyahnya. Walakin, tapi, nah, ada tapinya. Wallahi laqad istadhafnakum falam tudayyifuna. Kami selaku tamu meminta kepada kalian untuk menjamu kami. Iya, kami meminta jamuan kepada kalian, tapi ternyata kalian enggak mau menjamu kami. Iya. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Maka saya enggak mau ruqyah sampai kalian mau memberikan upah kepada kami. Nah, ini juga dalil. Boleh seseorang ya diberi upah atas perbuatan dia yang telah meruqyah. Bahkan Nabi mengatakan yang paling pantas untuk diambil upah adalah dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Akhirnya utusan kaum tadi bilang, ya, baik, kami setuju dengan upah beberapa ekor kambing. Ya, beberapa ekor kambing upahnya kalau sembuh. Mulai ya salah seorang sahabat tadi meruqyah membaca Al-Fatihah. Yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca, diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, ya lihat ya, yang membaca sahabat yang mulia yang mengerti makna dan kandungan ayat yang dibaca, tahu kapan turunnya ayat itu, ya beda tentunya pengaruh dari ayat yang dibaca. Sama-sama si A dan si B membaca Al-Fatihah, tapi kok pengaruhnya beda? Apa yang memberikan pengaruh tadi? Ketakwaan seseorang, kefakihannya, pemahamannya terhadap ayat yang dia baca semakin memberikan pengaruh. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar baca, enggak tahu kandungan ayatnya. Ya, dan dia bukan tergolong orang yang bertakwa. Enggak mempan kalau ingin bilang gitu ya. Tapi paling tidak ini ada syariatnya. Al-Fatihah itu bisa untuk buat meruqyah. Faka'anna manushita min iqal. Ya, akhirnya kepala suku tadi sembuh. Seolah-olah dia baru terlepas dari ikatan yang membelenggu dia. Dia coba jalan. Wah, normal jalannya. Enggak pincang-pincang. Orang kan kalau habis disengat, oh itu ngebetnya luar biasa. Boro-boro jalan, diri aja enggak kuat. Ya. Pernah pengalaman waktu di poso, ada kawan digigit apa lipan, tahu ya lipan ya? Kelabang seribu. Itu menjerit-jerit luar biasa dia, bengkak, enggak bisa jalan. Nah, kepala suku ini habis diruqyah, dia coba jalan. Jalan normal. Sehat lagi dia. Seolah-olah enggak ada sakit sebelumnya. Ya. Nah, mereka pun tentu menepati janji, ya. Memberikan upah yang telah disepakati tadi, yaitu apa tadi? Beberapa ekor kambing. Kemudian ketika ini akan dibagikan di kalangan para sahabat, ada yang bilang, ya, la taf'alu, jangan kalian lakukan dulu, jangan dibagi-bagi dulu, sampai kita datangi Nabi SAW, ya, kita ceritakan hal ini, ya, dan kita lihat apa saran beliau nantinya, ya, apa yang beliau perintahkan nanti. Boleh gak nih kita makan dari hasil upah ngeruqyah dengan surat Al-Fatihah? Datanglah mereka kepada Nabi SAW. Setelah bertemu dengan Nabi SAW, Nabi bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah, apa yang memberitahu kamu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ini pertanyaan yang sifatnya pembenaran. Ya, karena selanjutnya kata Rasulullah, qad asabtum, kalian telah mencocoki kebenaran. Ya, silakan bagi-bagi kambingnya. Ya, bahkan kata Nabi, wadribu li ma'akum sahman, dan jangan lupa berikan aku bagian juga bersama kalian, sambil Nabi ketawa. Ya, sambil Nabi SAW tertawa. Minta jatah juga bagian dari kambing tadi. Nah, ini dalil bahwa Al-Fatihah termasuk yang diistimewakan dalam Al-Quran, diantaranya bisa dijadikan sebagai bacaan untuk ruqyah. Ya, barakallahu fikum. Malam ini kita baru selesai membahas satu keutamaan surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Adapun selanjutnya, ya, setelah kita bawakan beberapa keutamaan surat Al-Fatihah dari dalil atau dengan dalil-dalil yang sahih, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induk Al-Quran, Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat, kemudian juga Al-Fatihah adalah satu surat yang tidak ada yang semisal dengannya, dan juga satu surat yang bisa dijadikan untuk ruqyah. Berikutnya insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang keutamaan dari ayat kursi. Ya, kalau surat yang paling istimewanya adalah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat, dari ayat-ayat Al-Quran, yang paling istimewanya adalah ayat kursi. Ya, Ini akan kita bahas pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala, karena sekarang tidak terasa sudah habis waktunya, sudah masuk waktu isya. Jazakumullahu khairan, naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.